Kita selesaikan buat warga Trimulyo Ngerang, buat para ibu-ibu di sini, buat para bapak di sana, juga buat para sahabat-sahabat kita yang di sana, yang bisa ya. Kita koyak lagi, bos. Kususuri senja kotamu, sekian lama tak bertemu. Lampu jalan membawa langkahku, mencarimu di manakah kau kasihku, di manakah kau berada, di manakah kau kasihku. New Palapak, Nisha. Bayang-bayang kerinduan. manakah kau?